Mitra Bisnis, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia atau GAPMI mengaku, produsen makanan olahan Indonesia hingga kini masih sulit mengembangkan pasar di Uni Eropa akibat ketatnya berbagai regulasi yang terkait dengan keamanan pangan di kawasan tersebut. Menurutnya, beberapa kendala terkait dengan keamanan pangan itu diantaranya biaya uji laboratorium dan sertifikasi produk yang sangat besar, serta ketatnya standar produk yang diberlakukan. Atas dasar itu, pelaku usaha Indonesia meminta 27 negara yang tergabung di dalam Uni Eropa agar lebih fleksibel dalam menerapkan regulasi keamanan pangan bagi produk makanan olahan. Untuk membicarakan hal tersebut, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa pendapat Anda? Begini ya, memang kalau you pikir perusahaan-perusahaan makanan minuman itu, di luar di mana-mana pun di dunia itu ada yang namanya aturannya ya, ada FDA-nya, menjaga jangan sampai yang masuk barang-barang yang tidak sehat gitu ya. Dan ini saya pikir you nggak bisa cegah itu, tinggal bagaimana you memperbaiki kualitas daripada barang-barang makanan dalam negeri you supaya you bisa ekspor. Ini kan sebenarnya sudah dilakukan misalnya oleh Indo apa Supermi, kita kan sudah banyak ya ekspor ke luar negeri. Dia sesuai dengan apa yang diminta oleh luar negeri itu, syarat-syaratnya mereka bisa penuhi. Misalnya kita punya kecap ABC, kita punya cabai ABC dan lain-lain, itu kan sudah ada di supermarket-supermarket di luar negeri. Cuma belum secara besar-besaran. Nah, di sini pemerintah bisa membantu industri-industri dalam negeri kita untuk memenuhi standar-standar yang berlaku di luar negeri. Kalau kita mesti suruh buka paksa ke luar negeri untuk merubah standar mereka sesuai dengan standar kita, pasti nggak bisa. Jadi pemerintah kita harus mengupgrade industri-industri kita untuk memenuhi standar luar negeri itu. Mereka punya standar tersendiri, nggak bisa dipaksakan. Sebab makanan dan obat-obatan itu menurut saya sesuatu yang paling ini sekali, luar negeri itu paling sensitif. Jadi kita harus sesuaikan dengan maunya mereka kalau kita mau berdagang di negara itu menurut saya. Berarti yang harus dilakukan adalah kembali menegakkan standar internasional pada produk ekspor kita ya Pak? Iya dong. Dalam produk-produk dalam negeri kita, itu yang kita harus upgrade. Jangan mereka suruh turunkan standarnya, itu nggak mungkin terjadi. Tapi kita menaikkan standar kita bisa, karena banyak industri kita sudah lakukan itu. Dan ini harus dibantu oleh pemerintah kita, disambil membuka pintu juga luar negeri itu, misalnya ke pasar China dan lain-lain. So, banyak mereka juga melakukan non-tarif barrier, nah, itu bisa kita minta untuk diperbaiki dan pemerintah bisa ikut intervensi. Tapi kalau selama itu peraturan negara itu di dalam standar makanan dan minuman dan lain-lain itu, saya pikir susah sekali. Cuma kalau dia melakukan sesuatu perdagangan yang tidak fair melalui non-tarif barrier, nah, itu bisa pemerintah kita membantu kita. Kalau enggak, sebagian besar pemerintah harus bantu industri dalam negerinya untuk menaikkan kualitasnya, itu aja. Demikian Sofyan Wanandi, saya Dona Oriza.